إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. قال رحمه الله تعالى وعن علي ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. dari علي بن حسين bahwasanya dia melihat seorang datang pada suatu celah yang ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Kemudian dia masuk pada celah tersebut dan berdoa. Fanahahu. Ali bin Husain melarangnya. Wa qala, dan dia mengatakan, ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang hadis yang aku dengar dari bapakku, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib, an rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah mengatakan, la tattakhidu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Wala buyutakum kubura. Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum. Sesungguhnya salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah. Beliau meriwayatkannya dalam kitab Al-Mukhtarah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, tarjamatu Ali ibn al-Husain, biografi Ali bin Husain. Wahuwa Ali ibn al-Husain ibn al-Ali ibn Abi Talib al-Ma'ruf bi Zain al-Abidin. Namanya adalah Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Bapaknya siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti beliau salah satu di antara Ahlul Bait. Jadi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Ma'ruf bi Zainul Abidin, yang ma'ruf dikenal dengan julukan Zainul Abidin. Hiasan orang-orang yang beribadah, Zain, Zainul Abidin. Afdal tabi'in, beliau di antara tabi'in yang afdal. Mata sanah, belum meninggal pada tahun 93 Hijriah. Disebutkan tentang beliau, datang seorang kepada Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Kemudian orang ini mengatakan kepada Ali bin Husain, inna fulanan qad adaka wa waqa'a fika. Sungguh si fulan telah menyakitimu, si fulan telah menjatuhkanmu. Fatalaqa bina ilaih. Maka dia Ali bin Husain berangkat bersama kami menuju orang yang telah menjatuhkannya, mencelanya, menghinanya. Nah, fatalaqa ma'ahu wa huwa yara annahu sayantasiru li nafsihi. Beliau pergi bersamanya dan dia menyangka bahwasannya Ali bin Husain ini ingin membela dirinya. Nah, membantah celaan-celaan tersebut, cacian, makian, dan lain sebagainya. Falamma atahu qad, ketika Ali bin Husain ini mendatangi orang yang mencaci maki mencelanya, dia mengatakan, ya hada, in kana ma qulta fihi haqqan, faghfirullahu li. Wahai fulan, sesungguhnya apabila apa yang kau katakan tentangku ini benar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Wa in kana ma qulta fihi batilan, dan kalau apa yang engkau katakan kepadaku suatu kebatilan, faghfirullahu lak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Insyaallah, akhlak yang mulia. Nah, ketika mendapatkan cacian, makian, hinaan, ya, dikira orang yang bersama akan menabrak. Ya. Ternyata ketika datang kepada orang yang mencaci makinya, dia mengatakan kalimat yang mulia tadi. Nah, apabila apa yang engkau ucapkan kepadaku itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Dan apabila apa yang engkau ucapkan kepadaku batil, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Ya subhanallah, kalimat yang sangat mulia yang keluar dari lisan beliau. Nah, beliau satu di antara afdhal tabi'in, di antara tabi'in yang paling afdhal, masyhur dengan julukan Zainul Abidin. Ya. Furjah ay fathatun fil jidal. Furjah ini fathah, ya, sesuatu yang terbuka, fil jidal, pada tembok atau disebut celah. Ya. Al-Mukhtarah ismu kitab yastamilu ala ahadis al-jiyad al-za'idah ala sahihain. Al-Mukhtarah merupakan nama suatu kitab yang mencakup hadis-hadis yang jayid, yang bagus, yang merupakan tambahan terhadap as-sahihain. Ya. Ada sahihain, ada al-mukhtarah ala sahihain. Ya. Hadis-hadis pilihan. Nah, sebagai tambahan, ya, dari kitab Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Sebagian para ulama memiliki kitab-kitab. Nah, kitab-kitab yang mereka kumpulkan sebagai hadis-hadis pilihan, tapi di luar kitab Bukhari dan Muslim. Nah, seperti halnya Syekh Mukbil rahimallahu taala memiliki kitab, nah, mimma laysa fi sahihain, ya. Kitab-kitab musnad yang disusun berdasarkan urutan para sahabat. Nah, tapi bukan dari sahihain. Ya, berarti hadis-hadis yang sahih, tapi bukan dari kitab Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun kitab Al-Mukhtar li muallifihi Diyaruddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Penulisnya yaitu Diyaruddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang masyhur dikenal dengan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, kitab Al-Mukhtar. Munasabat al-hadis lil bab, korelasi hadis dengan bab, anna fihi nahya an qasdi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a indahu. Sesungguhnya dalam hadis ini merupakan larangan, nah, dari bertujuan, ya, bermaksud terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka berdoa di sini. Dia boleh mengkhususkan berdoa di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. atau menganggap lebih afdol berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan tujuan khusus untuk berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dilarang. Fa ghairuhu minal quburi min babi aula. Maka kuburan-kuburan selain kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama lagi, lebih lagi untuk dilarang. Ya. Di kuburan Nabi saja kita tahu Nabi masyaallah. Nah, beliau makhluk yang paling afdal. Tapi ketika meninggal dunia, ya, dikuburkan, tidak boleh kita berdoa, doa di kuburan, baca Al-Quran di kuburannya. Nah, apalagi meminta-minta kepadanya. Apalagi kuburan selain kuburan Nabi SAW. Tidak jauh lebih afdal dari Nabi SAW. Ya, bahkan jauh ya, dari Nabi SAW. Ya, jauh dari Nabi SAW, tentu tidak boleh lagi, lebih-lebih lagi tidak bolehnya. Kenapa? Li'anna dhalika na'un min attikhadihi 'ida. Dikarenakan perbuatan semacam itu salah satu jenis dari menjadikan kuburan sebagai 'ida. Ya. Dia terus mengulanginya. Nah, datang lagi kuburan, Ya. Tujuannya hanya berdoa di kuburan. Nah, bukan semata-mata mendoakan penghuni kubur, tapi dia berdoa kepada Allah di kuburan tersebut. Menganggap berdoa di kuburan lebih afdal dibandingkan berdoa di masjid atau di rumah atau di tempat yang lainnya. Ya. Sehingga dia menyengajakan, mengkhususkan berdoa di kuburan. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai ibadah yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa huwa wasilatun ila syirki, dan itu merupakan pelantara kepada kesyirikan. Ya. Wasilah kepada kesyirikan. Nah. Walaupun berdoanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dilakukan di kuburan, ini bisa jadi wasilah kepada kesyirikan. Ya. Orang yang melihat, yang dia tahu menahu, menganggap mungkin bahwa ini orang ini meminta kepada kuburan, akhirnya dia mengikutinya. Nah, ما يستفاد من الحديث فإذا أبصرنا من الحديث ini yang pertama النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لهما التوحيد. Larangan berdoa di si kubur Nabi SAW sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Ya. Boleh berdoa tadi di si kubur Nabi SAW walaupun dia berdoanya kepada Allah, dia minta kepada Allah, tapi mengkhususkan di si kuburan Nabi, tidak boleh. Ya. Apalagi meminta-mintanya kepada Nabi. Nah, ya Rasulullah, idan itu. Atau bertawassul kepada yang telah meninggal dunia. Ya Rabbi, bil Mustafa, balig maqasidana. Ya. Wahai Rabb, bil Mustafa, dengan Mustafa, yang maksudnya Muhammad SAW. Ya. Melalui Nabi SAW ini sampaikanlah ya, tujuan-tujuan kami. Bertawasul kepada Nabi untuk menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi telah meninggal dunia, tidak boleh. Ya. Yang kedua, masru'iyatu inkaril munkar wa ta'limil jahil. Disyariatkannya mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang jahil, yang bodoh. Sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya, ketika melihat seorang, nah, yang dia ya, masuk pada suatu celah yang ada di sisi kubur Nabi SAW. Dikatakan kubur Nabi itu ketika itu berada di kamarnya Aisyah. Di salah satu pada temboknya ya, ada celah. Orang ini masuk ke celah tersebut dan berdoa. Ya. Di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkaran diingkari oleh Ali bin Husain rahimallahu taala. Nah, dan juga beliau mengajarkan ya. Mengajarkan tentang perkara tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menjadikan kuburanku sebagai id. Nah, Yang ketiga, al-man'u min as-safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid. Larangan safar untuk ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasuddu biha illa ila salasati masajid. Tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh safar ya, kecuali pada tiga masjid. Nah, safar mengkhususkan satu tempat untuk beribadah. Tidak boleh kecuali hanya pada tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Baik. Kalau kita mengurusan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh safar masuk ke dalam larangan tadi. Jadi Indonesia meniatkan misalkan untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah atau ziarah kuburan para sahabat di Baqi. Tidak boleh. Ya, dikatakan masuk ke dalam larangan tadi. Tidak boleh menempuh perjalanan jauh. Nah, safar ya, dan mereka mengkhususkan satu tempat kecuali tiga masjid tadi. Nah, masjid saja tidak boleh kecuali tiga masjid, apalagi selain masjid ya, kuburan. Beda keadaannya kalau kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Nah, kita Indonesia meniatkan ziarah Masjid Nabawi ya, bukan ziarah makam Nabi SAW, ziarah Masjid Nabawi, safar ke Masjid Nabawi. Tidak mengapa, dari kita Masjid Nabawi sekalian misalkan kita ziarah kubur Nabi, ziarah kubur para sahabat di Baqi, tidak mengapa ya. Haram tersebut sebagai untuk penjagaan terhadap tauhid. Nah, sehingga ya, tur-tur yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ya, tur ke makam wali ini, makam wali itu, ini sebagai perantara sebab terjatuh kepada kesyirikan, padahal Nabi sudah melarangnya ya. Kenapa dikatakan perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Rasulullah SAW melarangnya sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid ya. Terbukti sekarang orang yang tur ya, ke makam-makam, kuburan-kuburan yang dianggap para wali tersebut ya, yang mereka lakukan kesyirikan di dalamnya ya, meminta-minta, ambil tanahnya dibungkus dengan kain yang putih, disimpan di tokonya ya, dengan harapan mudah-mudahan barokah, malah barokah, barokah dan sebagainya. Jatuh kepada kesyirikan, padahal yang semacam ini telah diwanti-wanti, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, yang keempat, anil gharada asy-syar'i min ziyarati qabrihi sallallahu wasallam alaihi faqat. Sesungguhnya tujuan yang disyariatkan dari ziarah kubur Nabi SAW yaitu mengucapkan salam kepadanya saja. Ya. Ini di antara yang disyariatkan ketika ziarah kubur ya, Nabi SAW. Nah, sholawat atau mengucapkan salam. Wadalika yablughuhu min al-qarib wal ba'id. Dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW itu sampai kepadanya dari dekat ataupun dari jauh. Ya. Baik dekat dengan kuburan Nabi atau jauh di kuburan Nabi, sampai salam tersebut kepada Nabi SAW. Ya. Sholawat dan salamnya sampai kepada Nabi SAW. Nah, sehingga jangan mengkhususkan ya, mengucapkan salawat atau salam tersebut hanya di kuburan Nabi SAW. Nah, setiap mau mengucapkan salawat dan salam, datang ke kuburan Nabi. Tidak, dimanapun kita berada ya, kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW sampai kepadanya. Nah, tidak perlu mengkhususkan ya. Tapi ketika ya, kebetulan nah, kita ziarah kubur Nabi SAW ya, dari kediaman Masjid Nabawi misalkan, kemudian sekalian ziarah kubur Nabi SAW ya, yang kita ucapkan diantaranya salawat dan salam kepadanya ya. Barakallahu fikum. Tidak boleh alat berkah, mengurus-ngurus dindingnya atau lain sebagainya, termasuk kesyirikan. Ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Selesai dari bab yang kita bahas ini, nanti masuk kepada bab maja'a anna ba'du hadhihi ummah ya'budu al-awthan. Bab dalil-dalil yang datang bahwa sebagian umat ini beribadah kepada berhala-berhala. Allahu a'lam bishawabil huna. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.